wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, pasti kalian akan mendapatkannya di sisi Allah ganjarannya. Sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Artinya, dalam keadaan-keadaan genting, sudah ibadah saja. Dalam keadaan-keadaan fitnah, penuh dengan kegentingan, tidak stabil, ibadah saja. Daripada kita masuk ke dalam keadaan fitnah tersebut. Ya, dalam keadaan kegentingan tersebut, ibadah saja. Misalkan ada kerancuan di tengah masyarakat, ya, bingung masyarakat mana yang hak, mana yang batil. Jangan ikut-ikutan membicarakan, sudah ibadah saja. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Artinya, beribadah dalam keadaan genting, penuh dengan ketidakstabilan, pembunuhan, fitnah, dan sebagaimacamnya, itu senilai seperti berhijrah kepadaku. Senilai seperti berhijrah kepadaku. Jadi jangan ikut urusan. Kalau sudah di sana ada kegentingan, sudahlah saya ibadah aja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ibadah seseorang sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Kita baca ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, mereka di sini adalah Yahudi dan Nasrani, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk sifat dominan dari kaum Yahudi. Jadi, kalau yang ayat-ayat sebelumnya, sifat dominan dari kaum Yahudi adalah hasad yang menyebabkan mereka menolak kebenaran, menolak keimanan, menolak nasihat, ya, ngeyel di dalam kebatilan. Yang kedua, sifat mereka adalah sombong, congkak, ujub. Ini sifat dari kaum Yahudi. Lihat kesombongan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ai qala al-yahud lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Maksudnya adalah seorang Yahudi mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang beragama Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan, lan yadkhul al-jannata illa man kana nasara. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beragama Nasrani. Fa hakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Maka mereka memutuskan untuk diri mereka sendiri masuk ke dalam surga sendirian tanpa orang lain. Wa hadza mujarradu amani ghairu maqbulah. Ini hanya sebatas angan-angan yang kosong, tidak diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan hujjah, dengan bukti, dan juga dengan kesaksian yang nyata. Fa'tu biha in kuntum sadiqin, maka datangkanlah bukti tersebut jika kalian benar. Wa hakadha kullu man idda'a da'wa, demikianlah setiap yang mengaku dengan sebuah pengakuan. La budda an yuqimal burhanu burhana ala sihhati da'wahu, harus dia menegakkan bukti tentang kebenaran pengakuannya. Wa illa falau qallabat alaihi da'wahu. Kalau seandainya tidak demikian, maka ditakutkan akan berbalik kepada dirinya pengakuannya. Wadda'a mudda'in aksa madda'a bila burhanin lakana la farqa bainahuma. Artinya, seorang yang mengaku dengan sebuah pengakuan kebalikan dari apa yang diakui tanpa ada bukti, ini sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Artinya, orang mengaku tapi tidak punya bukti dengan orang yang berdusta, itu sama saja, tidak ada bedanya. Fal burhan huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awa aw yukadzibuha. Maka bukti ada, dialah yang membenarkan pengakuan atau mendustakannya. Walamma lam yakun bi aydihim burhan ulima kadzibuhum bitilka ad-da'awa. Maka karena seorang Yahudi dan Nasrani tidak punya bukti akan hal itu, diketahuilah kedustaan mereka terhadap pengakuan tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang mengaku harus ada bukti. Ini pelajaran yang pertama pagi ini kita ambil. Setiap yang menuduh harus punya bukti. Ini berlaku di dalam pengadilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Artinya, al-bayyinah, bukti bagi siapa yang mengaku, dan sumpah bagi siapa yang mengingkarinya. Bukti bagi siapa yang mengaku dan bagi siapa yang menuduh, dan sumpah bagi siapa yang mengingkarinya. Ya, harus ada bukti bagi siapa yang mengaku ataupun menuduh. Dia mengaku dirinya benar atau menuduh orang lain salah. Jadi dua-duanya benar. Mengaku atau menuduh. Dan yang dituduh, dia kalau seandainya tidak benar, maka dia harus mengingkarinya dengan sumpah. Itu dalam pengadilan seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang saling tuduh, maka mana buktimu? Ya, disinilah hakim hanya menghukumi sesuai dengan bukti. Kalau tidak ada bukti, maka tidak sah tuduhannya. Maka jangan asal mengaku atau asal menuduh. Ya, karena yang menjadi ukuran seorang manusia adalah sesuatu yang lahir, yang zahir. Kalau seandainya tuduhannya, pengakuannya tidak ada bukti, maka pada saat itu pengakuan atau tuduhannya lemah sekali. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini terkadang yang menjadikan orang yang benar bisa salah, orang yang salah bisa benar, karena tidak ada bukti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena akhirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak punya bukti, berarti cuma pengakuan biasa saja. Ya, berarti cuma pengakuan yang tidak ada bukti, pengakuan yang cuma omong kosong saja. Bapak Ibu saudara-saudari, begitulah orang yang mengaku dia mencintai Allah misalkan. Maka dia harus punya bukti. Apa buktinya? Apakah dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam buktinya atau tidak? Karena orang yang mengaku mencintai Allah, maka salah satu buktinya dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling berhak untuk diikuti. Kalau la ilaha illallah, tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk disembah. Kalau syahadat Muhammad dan Rasulullah, menjadikan Rasulullah yang satu-satunya paling berhak diikuti. Makanya sebenarnya dua kalimat syahadat itu adalah dua kalimat tauhid. Tauhidullah wa tauhidu Rasulillah. Artinya, mentauhidkan Allah maksudnya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Sedangkan tauhid Rasulullah artinya adalah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling berhak diikuti. Tidak ada yang paling berhak diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kalau tidak salah ini surat Al-An'am ayat 153. Kemudian di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lihat kata-kata ittabi'uni, selalu ada kata ikuti. Ya. Bukan menyamai, bukan mendahului, bukan terlalu lambat, tetapi mengikuti. Surat Ali Imran ya, surat Ali Imran ayat 31. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang menjadikan bukti bahwasanya kita mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan pada ayat ini, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqil muhammadi war syar'in nabawi fa huwa kadhibun fi nafsi da'wahu. Artinya ayat ini adalah merupakan hakim, pemutus bagi siapa yang mengaku mencintai Allah dan dia bukan pada jalan Rasulullah, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat yang bersamaan dia adalah seorang pendusta. Ya, maka harus ada bukti. Harus ada bukti. Seorang suami cinta kepada istrinya, harus ada bukti. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, harus ada buktinya. Apa buktinya? Pengorbanan sang anak, pengorbanan perasaan, pengorbanan harta, pengorbanan badan, pengorbanan yang seluruh dia bisa korbankan untuk mengais ridho orang tuanya. Apa yang bisa dia korbankan untuk mengais ridho orang tuanya? Begitu juga seorang orang tua, dia dikatakan sebagai itu orang tua yang sukses mendidik anaknya. Apa buktinya? Harus ada buktinya. Jadi pelajaran menarik pagi ini, setiap pengakuan harus disertai dengan bukti. Setiap pengakuan harus disertai dengan bukti. Syifulan, misalkan dalam perkara harta waris. Saya baru-baru ditanya, Ustaz, sebelum meninggalnya suami saya diberikan hibah oleh orang tuanya sebidang tanah. Ketika suami saya meninggal duluan dari orang tuanya, maka orang tuanya mengambil kembali hibah tersebut, dinyatakan sebagai harta waris. Nah, ini tidak benar. Tapi sekarang, apakah sang istri tersebut punya bukti bahwasanya orang tua dari suaminya memberikan hadiah kepada suaminya sebidang tanah? Nah, ini harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka dia di pihak yang lemah. Jadi semua harus pakai bukti. Hutang piutang harus dengan bukti. Buktinya catatan. Makanya ada syariat untuk mencatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Harus ada buktinya. Ya, semua transaksi dan semua kegiatan-kegiatan yang bertukar sesuatu, maka lebih baik dengan bukti. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi bukti ketika terjadi sebuah pertengkaran ataupun sebuah perselisihan. Maka pelajaran menarik, harus pakai bukti. Ya, Anda ingin berbakti kepada orang tua, harus bukti. Anda menjadi hamba Allah, buktinya apa? Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Sebagaimana dalam sebuah hadis tentang syafaat, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Bersyukurlah orang-orang yang menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka melakukan dosa besar akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asalkan dosa besarnya bukan dosa kesyirikan. Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Syaratnya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun dia melakukan dosa besar. Tetapi hadis ini bukan berarti meremehkan dosa besar. Karena mungkin dengan peremehan tersebut akhirnya dia kekal di dalam neraka. Karena ditakutkan dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada keutamaan menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meskipun melakukan dosa besar dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Nah, sekarang apa bukti Anda menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah masuk ke dalam buktinya hadis ini? Kul ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku niscaya ia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Buktinya umat Rasulullah berarti mentaati Rasulullah. Nah, begitu. Jadi selalu setiap ada pengakuan harus ada buktinya. Seorang suami mengaku cinta kepada istrinya, apa buktinya? Ya. Apakah buktinya membiarkan istrinya bajunya rabit-rabit kada ditukarakan? Apakah bukti cinta? Apakah membiarkan istrinya ya kelaparan, tidak diberikan nafkah, apakah bukti cinta? Apakah bukti cintanya membiarkan istrinya dalam kebodohan, tidak diajari perkara agama, atau tidak berusaha mengajak seseorang untuk mengajarkan kepada istrinya perkara agama? Apakah bukti cinta seorang suami adalah apabila dia menyuruh-nyuruh kepada istrinya dengan perkataan yang kasar, kotor, dan keji, dan semisalnya. Jadi setiap pengakuan harus ada bukti. Mana buktimu cinta kepadaku? Wah, bagus tuh. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Kita ambil ayat yang selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebelum saya baca, begitu juga masalah muamalah. Kalau seseorang memaafkan orang lain, mana buktinya dia memaafkan orang lain? Apakah masih mendendam ataukah tidak? Ya. Karena memaafkan itu harus dibarengi dengan sifat yang lain. Fa'fu anhum wasfah. Kan di sini ada di ayat yang ke 109, fa'fu wasfahu. Lihat, ya. Fa'fu wasfahu. Maka maafkanlah dan biarkanlah. Ayat yang ke 109. Maka maafkanlah dan lapang dadalah, biarkanlah. Artinya kalau orang memaafkan, misalkan saya punya perseteruan dengan orang lain, saya maafkan orang tersebut, tapi mun betamu pulang lawan sidin, kada harapan ulun gawil sedikit pun. Ini namanya tidak lapang dada. Ya, tidak lapang dada. Harus ada dua sifat. Maafkan dan lapang dada. Pian maafkan. Tapi mun betamu koler bersalaman. Kalau ada pertemuan, maka yang paling pertama kali ditakoni adalah Haji si fulan. Ada ai? Aduh, kolernya aku sana. Nah, ini tidak lapang dada. Ya. Kalau orang memaafkan sudah selesai, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Ya. Adapun dia nanti memilih untuk tidak melakukan hubungan ataupun sesuatu yang lagi dengan beliau tersebut, maka itu demi menjaga agar tidak terjadi lagi. Maka ini tidak termasuk. Yang jelas kalau memaafkan harus dengan lapang dada. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lapang dada. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, thumma dzakara ta'ala al-burhan al-jaliyal 'am likulli ahad. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, karena melihat kaum Yahudi hanya sebatas pengakuan, klaim, tidak ada bukti, beli Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti yang umum untuk setiap orang. Apa itu? Allah berfirman, bala, ay laysa bi amaniyukum wa da'awikum. Maksudnya bala itu adalah bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan mimpi-mimpi yang kosong dari kalian saja. Walakin, akan tetapi, buktinya adalah man aslama wajhahu lillah, ay akhlasa lillahi a'malahu. Yaitu barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, maksudnya adalah amal-amalnya dia kerjakan dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amal-amalnya, mutawajjihan ilaihi biqalbi, menghadapkan kepadanya dengan hatinya, wa huwa ma'a ikhlasihi muhsinun fi ibadati rabbih, dan dia sesudah mempunyai ibadah yang ikhlas, dia juga baik ibadahnya. Nah, di sini pelajaran menarik. Setiap orang yang ikhlas tentu senantiasa ibadahnya pasti akan baik. Orang yang ikhlas ibadahnya baik, dalam artian tidak terputus, tidak setengah-setengah, ya. Kemudian tidak asal-asalan, pasti dia melakukan yang paling sempurna karena dia ikhlas. Karena dia tujuannya murni hanya karena Allah, ingin dilihat oleh hanya karena Allah, ingin diberikan ganjaran penghadiah hanya karena Allah. Ya. Ini setiap orang yang ikhlas pasti amalnya baik. Dalam artian baik itu apa, Pak? Bukan berarti amalnya baik, bukan. Pasti amalnya itu sempurna. Pasti kalau beramal tidak setengah-setengah. Pasti kalau beramal mencari yang paling tinggi derajatnya. Pasti kalau beramal, ya, dia akan menyempurnakan amal ibadahnya, bukan sekedarnya. Bukan apa? Sekedarnya. Ini Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran menarik ini. Bahwasanya ada keterkaitan antara ikhlas dengan bagusnya amal ibadah yang dikerjakan. Ada keterkaitan antara ikhlas dengan khusyuk seseorang. Ada keterkaitan antara ikhlas dengan sempurnanya, ataupun bahasa dulu itu kita memakai bahasa apa? Maksimalnya seseorang dalam beribadah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sebuah amalan, hendaknya dia memaksimalkan kerjanya. Kalau orang maksimal kerjanya, ikhlas tuh. Ya, tanda ikhlas orang yang maksimal kerjanya, enggak setengah-setengah. Ya, tidak asal-asalan, tidak yang penting sekedar jadi, tidak. Tapi benar-benar masukin dalam amal ibadah tersebut. Seakan-akan dia punya pekerjaan hanya itu, benar-benar maksimal. Dari kanan, dari kiri, belakang, depan, semuanya dia penuhi kewajiban-kewajibannya. Ini tanda orang ikhlas. Ya, tanda orang yang ikhlas. Saya beri contoh. Misalkan orang kerja. Ya. Coba, mohon maaf yang kerja di bengkel. ya kan? Kadang-kadang dia harus memakai baju ala bengkel, baju kodok itu, ya kan? Kemudian di sini ada obeng-obeng 19, 21, 22. Di sini ada tang, di sini ada ini, di sini lengkap. Pakai sepatu-sepatu yang besar, ya. Dia menyempurnakan penampilannya. Orang ini ikhlas kerjanya, ya. Begitu juga sholat, sholatnya sempurna, tidak asal-asalan, ya. Orang ini ikhlas sholatnya. Dia memperbaiki kualitas ibadahnya, itu adalah tanda keikhlasan. Kenapa? Karena di sini Allah berfirman, man aslama wajhahu lillah, kata Syekh, yaitu orang yang mengikhlaskan amalnya untuk Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah, dan pada keadaan itu dia juga muhsinun fi ibadati rabbih, dia juga baik dalam perihal beribadah kepada Allah. Bi an abadahu bi syar'ihi fa ulaika hum ahlul jannati wahdahum, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah, merekalah orang-orang yang menghuni surga sendirian. Artinya merekalah yang paling pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahalanya di sisi Allah. Wa huwal jannah, apa pahalanya di sisi Allah? Orang yang ikhlas dan memperbaiki amal ibadahnya, surga. Bimastamalat alaihi minan na'im, yang terkumpul di dalam surga tersebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir. Fahasala lahumul marghub wa najaw minal marhub, artinya orang yang ini indahnya ikhlas, ya Pak. Indahnya orang yang ahli ibadah. Apa dia? Inginan dia tercapai, yang dia takuti terhindar darinya. Ya. Faedah dari orang yang ikhlas dalam beramal ibadah. Faedah dari orang yang ikhlas dalam beramal ibadah, keinginan dunia akhirat tercapai, dan yang ditakuti terhindar. Yang ditakuti di dunia dan di akhirat terhindar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Bapak mencatat bahwasanya ikhlas akan membaikkan amal ibadah. Ikhlas akan membaguskan kualitas amal ibadah. Ya, dengan ikhlas seseorang tidak sekedarnya beramal. Dengan ikhlas seseorang akan maksimal beramalnya. Makanya salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lihat, wahai Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Ya, beribadah yang baik. Saya sering menekankan dalam Islam bukan sekedar mengamalkan. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar zakat atau sedekah, bukan sekedar haji atau umroh, tapi bagaimana mencapai ibadah-ibadah tersebut kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah. Makanya perlu berdoa, ya Allah, tolonglah aku untuk beribadah yang baik kepadamu. Nah, salah satu kiat beribadah yang baik bukan sekedar sholat malam, bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar puasa, adalah mengikhlaskan. Ini pelajaran menarik, ya, yang diambil dari surat Al-Baqarah ayat 112. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Barang siapa yang mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah dan dia beribadah yang baik. Pelajarannya tadi, yang ikhlas pasti kualitas ibadahnya tinggi. tidak asal-asalan, tidak hanya ikut-ikutan. Orang ramai ke sini, ikut juga. Orang ramai ke situ, tidak. Tetapi dia ikhlas kepada Allah, maka dia akan benar-benar ibadahnya itu kualitasnya tinggi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pelajaran yang selanjutnya yang sudah Bapak tulis juga, bahwa dengan ikhlas seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan akan terhindar dari apa yang dia jauhi, yang dia takuti. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setiap ada firman Allah yang berbunyi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sudah saya jelaskan. Ini sebagai pengulangan. La khaufun. Khaufun. Artinya apa? Tidak ada rasa takut. Ini Allah sering ulang-ulang di dalam Al-Quran. Wa lahum yahzanun. La hum yahzanun. Ya, dan tidak ada rasa sedih atau khawatir. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Sudah kita pelajari bahwa ini adalah ganjaran bagi wali-wali Allah. Bukankah Allah berfirman, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun?" Artinya, ingatlah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa sedih atau khawatir. Maksudnya tidak ada rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Apa kehidupan setelah kematian? Alam barzakh. Kalau berbicara tentang alam barzakh, berbicara tentang nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan dalam kubur. Orang yang beriman, wali Allah, tidak ada rasa takut. Saya hadapi. Dia akan menghadapinya dengan baik. Ya. Setelah alam barzakh, dia akan berhubungan dengan alam akhirat. Dia tidak takut menghadapi padang mahsyar, menghadapi matahari didekatkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki, menghadapi buku catatan amal, menghadapi hari hisab, menghadapi hari timbangan, dia tidak takut. La khaufun. Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Walahum yahzanun. Tidak ada rasa sedih atau khawatir terhadap yang ia tinggalkan. Dari keluarga. Orang yang beriman, wali Allah, kalau dia meninggal, dia tidak rasa sedih dan rasa khawatir. Kenapa? Karena keluarganya akan dijaga oleh Allah. Nah, ini ya yang menunjukkan keutamaan orang yang beriman dan bertakwa. Di akhirat dia dapat keutamaan, di dunia orang-orang yang dia tinggal tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Saya jadi ingat cerita Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini adalah seorang dari Khalifah Rashidah. Beliau ketika mau meninggal, dan beliau terkenal sebagai seorang Khalifah Rashidah yang kelima dari bukan sahabat, tabi'i, ya, dari bukan sahabat. Umar bin Abdul Aziz, beliau mempunyai anak 11. Kemudian harta warisan beliau cuma, kalau bahasa kita, cuma 2 juta. Ya, ini mungkin menjadi perhatian bagi para orang tua yang bolehlah menyiapkan persiapan untuk anak-anaknya besar kelak. Silahkan. Tetapi juga ada sesuatu yang lebih harus kita perhatikan. Umar bin Abdul Aziz menyediakan Untuk anaknya cuma harta warisan 2 juta. Anaknya 11. Kemudian orang-orang mengatakan, "Madza tarakta li auladik?" Apa yang kamu tinggalkan wahai Umar bin Abdul Aziz? Karena beliau saking adilnya, beliau tidak mau berurusan dengan harta-harta rakyat. Dan rakyat di zaman beliau sebagaimana rakyat di zaman Umar bin Khattab. Sangat adil, sangat makmur, sangat gemah ripah loh jinawi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika beliau ditanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anak?" Perkataan yang ditulis oleh para ahli sejarah dengan setiap menceritakan Umar bin Abdul Aziz selalu ditulis ini. Beliau mengatakan, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah. Ketika ditanya, "Kalau seandainya kamu meninggalkan ketakwaan kepada Allah, sedangkan mereka ingin makan, ingin minum, sedangkan harta warismu cuma 2 juta dibagi 11, dapat apa mereka?" Maka beliau menjelaskan, jika mereka bertakwa kepada Allah, kalau mereka miskin, maka Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka kaya, mereka akan menggunakan kekayaannya di dalam ketakwaannya. Indah kan? Perkataan yang menarik. Dan terjadi fi'lan, bukti. Benar-benar terbukti perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ya? Jadi mulai sekarang kita mindset berpikir kita ketika mendidik anak, bagaimana menjadikan dia anak-anak yang bertakwa dibanding hanya sekedar anak-anak yang punya bekal harta. Bekal takwa lebih utama dibandingkan bekal harta. Ya? Terutama the new couple yang punya anak, yang ingin punya anak, perhatikan baik-baik. Bahwasanya kita ketika sekarang sudah mendengar penjelasan ini, nantinya ya cerita selanjutnya belum selesai cerita itu. Kita dalam pikiran kita bagaimana anak kita benar-benar kita berikan bekal ketakwaan lebih dibandingkan hanya sekedar bekal harta. Ceritanya yang kedua berkenaan masih dengan Umar bin Abdul Aziz. Ada seorang khalifah jauh setelah Umar bin Abdul Aziz, namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Kemudian ada lagi khalifah bernama juga Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Ya. Dan ada seorang ulama bernama Muqatil bin Sulaiman. Ini semua kekhalifahan pada zaman Abbasiyah. Perhatikan, Muqatil seorang alim, Ma'mun bertanya kepada Muqatil. Kata Ma'mun, "Wahai Muqatil, sang kiaiku, tolong beri aku nasihat." Kata Muqatil kepada Ma'mun, "Apakah engkau aku mau beri nasihat dengan sesuatu yang aku lihat atau yang aku dengar?" Kata Ma'mun, "Coba engkau beri nasihat dengan sesuatu yang engkau lihat dulu, baru nanti yang engkau dengar." Maksudnya, aku melihat sesuatu dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah nasihat. Nah, kemudian Muqatil pun akhirnya bercerita bahwa Umar bin Abdul Aziz, ya, kembali kepada masalah Umar tadi, ini beliau melihat langsung. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan harta waris cuma 2 juta, bahasa kita 2 juta ya, dan meninggalkan anak 11. Hisham bin Abdul Malik juga seorang khalifah meninggalkan anak 11 juga. Setiap anak harta warisnya ya 100 juta. Beda kan antara dua ini? Sangat jauh bedanya. Yang ini punya anak 11 juga, yang ini juga punya anak 11. Tapi yang ini 2 juta bagi 11, yang ini setiap orangnya 100 juta. Kira-kira menurut Bapak, masa depan yang lebih cerah mana? Anak-anak ini atau anak-anak ini? Anak-anak Hisham. Kita tidak boleh menutup sebelah mata. Anak-anak Hisham. Kalau Bapak dipilih, boleh memilih takdir, Bapak ingin menjadi Umar atau ingin menjadi Hisham? Hah? Hisham. Ya? Kenapa? Karena kita masih berpikir dengan mata kasat kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang terjadi kata Muqatil? Umar bin Abdul Aziz ketika meninggalkan 2 juta untuk anaknya yang 11, tetapi dia barengi dengan ketakwaan, akhirnya anak-anaknya ini menjadi saudagar-saudagar kaya. Subhanallah, saya merinding. Saudagar-saudagar kaya yang menyerahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Setiap orang bersedekah untuk dengan ontanya, dengan kudanya. Sebagaimana janji Umar tadi, aku tinggalkan mereka ketakwaan kepada Allah. Jika mereka kaya, mereka akan menjalankan harta tersebut di jalan Allah. Jika mereka miskin, Allah tidak akan menghinakan orang yang bertakwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sedangkan ini sudah selesai ceritanya. Itu yang bisa diambil dari seorang Umar, kata Muqatil kepada Ma'mun. Kemudian sedangkan ini, 11 orang disangui, bahasa Banjarnya, setiap orangnya 100 juta. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata kata Muqatil, aku melihat di pasar-pasar mereka yang 11 ini sebagai peminta-minta. Yang 11 ini sebagai peminta-minta. Kenapa demikian? Karena yang 11 ini cuma dicekoki dengan uang, tidak dicekoki dengan ketakwa. Akhirnya uangnya habis, tidak digunakan di jalan Allah, tidak berkah, tidak bermanfaat. Yang ada malah meminta-minta. Nah, ini pelajaran yang menarik Bapak Ibu tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Di dunia tidak ada rasa takut, di akhirat tidak ada rasa takut, di dunia tidak ada rasa sedih dan takut, khawatir. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita sebagai orang tua lebih memperhatikan ketakwaan sang anak dibandingkan hanya sekedar mengumpulkan harta. Apalagi kalau ada pemikiran madesu, masa depan suram. Kenapa? Yang akhirnya menimbulkan sistem asuransi. Itu kan karena madesu. Nanti kalau saya meninggal, anak saya baru 5 tahun, bagaimana ya? Ikutkan asuransi pendidikan anak. Kalau saya meninggal nanti, kalau saya tabrakan, saya punya motor lagi enggak? Ikutkan asuransi madesu. Ya, dan itu produknya kaum Yahudi. Membuat orang su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya. Terakhir Syekh mengatakan di sini, wa yufhamu minha anna man laysa kadzalik fahuwa min ahli an-nar al-haliki. Dan dipahami darinya bahwa barang siapa yang tidak ikhlas dan tidak berbuat baik dalam amal ibadahnya, dia termasuk penghuni neraka yang celaka. Fala najata illa li akhlil islah il akhlil ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Maka tidak ada keselamatan kecuali untuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Silahkan kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menarik sekali uraian berkaitan dengan ikhlas ini. Apalagi kalau kita merasakan memang benar-benar terasa dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Saya agak lupa ada uraian di pengajian lain itu dibarengi dengan ikhlas. Mohon penjelasan. Ada ikhlas, ada ikhtikhlas. Kalau tidak salah ingatan saya begini, istikhlas itu artinya kita sesuai beramal sesuai dengan ketentuannya. Umpamanya subuh tidak boleh 3 gitu, harus 2 gitu. Apakah begitu? Mungkin ada ikhlas dengan ikhtikhlas. Istikhlas. Ya, itu satu. Yang kedua, di awal ayat 111 ini berkaitan dengan ungkapan bahwa mereka atau Yahudi Nasrani itu apakah ini dalam kategori menyombongkan diri bahwa harus agama mereka masuk surga itu, ataukah memang faktanya kalau sejak saya lahir itu di Indonesia itu Hindu-Buddha itu yang terbanyak umatnya, di Cina, di India Hindu-Buddha gitu kan, apakah memang mereka memang ada upaya-upaya menasranikan Yahudi itu, ataukah memang hanya ngeyel belaka gitu? Iya, pertanyaan pertama tentang ada namanya kata beliau ikhlas dengan istikhlas. Saya sendiri belum pernah mendengar, akan tetapi mungkin maksudnya adalah setiap kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isti, alif, sin, dan ta, itu maksudnya adalah meminta. Ya, meminta untuk ikhlas. Ya, sebenarnya artinya sama saja. Artinya kita beribadah, berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, Allahu alam, yang kedua adalah pertanyaan tentang apakah di surat Al-Baqarah ayat 111 tadi yang Allah berfirman wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Artinya mereka mengatakan, kaum Yahudi berkata atau Nasrani berkata, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi ataupun Nasrani. Apakah ini hanya sebatas kesombongan mereka, kecongkakan mereka yang tanpa bukti, ataukah mereka memang ada unsur di sana agar semua manusia masuk ke dalam agama Nasrani ataupun agama Yahudi dengan iming-iming tadi surga? Maka dua-duanya dapat, Pak. Dua-duanya dapat. Artinya itu kesombongan mereka. Dan di situ pula mereka ingin mengajak orang, ayo masuk kaum Yahudi, masuk Nasrani agar masuk surga. Di situ. Ya. Tetapi yang paling dekat dengan makna dalam ayat ini adalah mereka sombong dalam hal ini. Bukan hanya sekedar, kan ada hadis, ada ayat yang berbunyi walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah puas sampai kalian mengikuti agama mereka. Mereka ini dengan ayat yang 111 mereka mengaku sebagai penghuni surga, bahkan mereka mengatakan kami bangsa pilihan Allah, asy'abul mukhtar, bangsa pilihan. Ya, sampai sekarang mereka emban, ya, mereka angkat itu, ya, asy'abul mukhtar. Makanya terjadi konflik antara kaum muslim di Palestina dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, karena mereka menganggap bahwasanya kamilah yang paling pantas untuk mendapatkan Haikal Sulaiman yang merupakan bukti kebenaran agama kami. Nah, ini termasuk kekeliruan dari mereka, kesombongan yang menyebabkan mereka ingin mengajak orang masuk ke dalam agama mereka. Jadi ada dua hal yang berkaitan antara itu. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon dibenarkan kalau ada pernyataan yang salah, menyinggung masalah Nasrani sama Yahudi, Pak Ustadz. Saya sempat buka di YouTube gitu, di Kasana, katanya Yahudi sama Nasrani itu tidak akan pernah bisa berdekatan, berhubungan baik, tapi yang sekarang kita lihat mereka berjabat tangan, berhubungan baik, dan di situ disebutkan kalau sebenarnya mereka bukan Yahudi dan Nasrani, tapi mereka itu pengikutnya Dajjal yang sekarang sudah bergerak gitu. pertanyaannya seperti ini. Kata sahabat kepada Rasulullah, kalau tidak salah, pada saat kejadian seperti itu, di manakah kita? Beliau bilang di Sam, salah satunya. Nah, hubungannya, misalkan nih saya nih udah, ya udahlah kalau saya berada di masa seperti itu, saya ikhlas, demi Allah saya ikhlas gitu. Saya tidak ada rasa takut. Nah, di sisi lain, saya tidak ada kemampuan untuk berperang dan ada, tidak ada pengalaman, misalkan memanah atau sebagainya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru aja mau direkrut sebagai agen asuransi. Nah, kebetulan saya bilang saya kalau pekerjaan tidak sesuai dengan syariat Islam, saya tidak mau. Katanya ada yang syariah. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jawaban atas pertanyaan pertama, ketika kita bahwa mereka adalah, saya ingin mengklarifikasi tentang Yahudi dan Nasrani adalah para pengikut Dajjal, maka jawabannya memang pengikut Dajjal yang paling banyak dari kaum Yahudi dan Nasrani. Itu satu, benar. Bahwasanya pengikut Dajjal yang paling banyak adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi apakah kemudian kita tetapkan dengan tegas, dengan pasti bahwasanya yang dimaksudkan Dajjal itu adalah yang nanti akan keluar dan diikuti oleh kaum Yahudi Nasrani sekarang? Tidak bisa demikian. Tetapi yang kita yakini memang pengikut Yahudi dan Nasrani adalah pengikut Dajjal adalah dari kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, adapun pertanyaan yang kedua dari meloncat dari ke perkataan antum tadi, yaitu kalau kita mendapati kejadian seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bisyam, hendaknya kalian pergi ke negeri Syam." Lalu kalau kita di sini dan saya tidak punya keahlian, maka bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya seperti yang saya katakan tadi, "Al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Banyak-banyak beribadah kepada Allah itu seperti berhijrah kepadaku. Jadi ketika ada kegentingan seperti itu, maka banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan asuransi. Adapun asuransi, maka di situ terjadi gambling, judi. Apa definisi judi? Untung-untungan. Ya, bukan berusaha yang mengais keuntungan. Contoh misalkan, saya buka toko, nama tokonya Hakim. Kemudian saya mengais keuntungan darinya. Ya, itu bukan berarti untung-untungan. Adapun judi, adapun asuransi itu untung-untungan. Dalam artian begini, kalau seseorang bayar satu bulan, ya, kemudian dia kecelakaan, akhirnya dapat angsuran ataupun pembayaran yang lebih daripada apa yang sudah saya bayarkan. Nah, ini uang milik siapa? Di situ namanya untung-untungan. Berarti yang kena kecelakaan dia dapat. Yang tidak kena kecelakaan meskipun dia sudah bayar 20-an tahun enggak pernah dapat. Itu namanya untung-untungan. Itu judi. Satu, keliruan judi yaitu yang kedua, mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam kita pelajari, ya? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kafir terhadap sembahan selain Allah, maka sungguh darah dan hartanya haram. Artinya tidak boleh darahnya diteteskan tanpa kebenaran, tidak boleh dibunuh tanpa kebenaran, dan hartanya haram untuk diambil. Tidak boleh hartanya diambil secuil pun. Nah, di dalam asuransi terjadi praktek pengambilan harta tanpa kebenaran. Kenapa? Karena harta yang kita dapatkan dari pihak asuransi bukan sekedar harta kita saja, tetapi harta orang lain. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, kalau seandainya orang baru nyetor 1 bulan, 2 bulan, kemudian dia kecelakaan, dia mendapatkan tunjangan yang begitu besar, ini duit dari siapa? Ya, ini tidak benar. Kita ketika menyetor 1 bulan, misalkan 200 ribu, ya berarti dapatnya cuma 200 ribu. Adapun dapatnya 200 juta, nah ini duit dari mana? Nah, disitulah letak mengambil harta tanpa kebenaran. Jadi sama sebenarnya asuransi dengan pencuri. Sama itu, gak ada bedanya. Nah, sekarang adakah asuransi syariah? Maka jawabannya, di dalam asuransi ada dua jenis asuransi. Yang pertama, asuransi tijari, ya, ta'min at-tijari. Dan yang kedua, asuransi at-ta'awuni, at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi perdagangan dengan asuransi perdagangan atau asuransi komersil atau asuransi usaha bersama. Apa bedanya asuransi perdagangan dan asuransi usaha bersama? Yang dibenarkan adalah asuransi usaha bersama. Asuransi usaha bersama itu seperti dia menabung, kemudian nanti kalau ada yang membutuhkan, dia ikhlaskan untuk siapa. Nah, itu namanya asuransi at-ta'awun, at-ta'min, at-ta'awun. Adapun asuransi yang berkembang di tengah masyarakat, ya, sekarang kebanyakannya tidak lain kecuali tijari, yaitu komersil. Komersil, ingin mendapatkan keuntungan belaka. Ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung sekarang ditawari oleh pihak perusahaan mana. Kalau kemudian sistem kerjanya bagaimana? Apakah sistem kerjanya ada gambling, judi, ataupun ada mengambil harta tanpa kebenaran? Dan apa bedanya antara asuransi dengan asuransi at-tijari dengan asuransi at-ta'awuni, asuransi komersil dengan asuransi usaha kerja bersama? Maka bedanya adalah seperti orang yang asuransi perdagangan komersil itu asuransi seperti yang terjadi di tengah masyarakat sekarang. Adapun asuransi kerjasama adalah seperti dia menabung dan dia tidak memikirkan lagi apa yang dia tabung. Ya, dia seperti menabung bersama-sama, nanti siapa yang memerlukan dia kasih. Itu asuransi at-ta'awun. Dan orang tidak mau seperti itu. Ya, demikian. Jadi saya tidak bisa menentukan apakah boleh atau tidak boleh, lihat konsep asuransi yang ditawarkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Iya, makanya saya tidak bisa mengatakan bahwa boleh atau tidak boleh kerja di sana, kecuali lihat konsep yang ditawarkan dari kerja asuransi tersebut. Apakah dia terkategori asuransi yang komersil tadi atau asuransi yang kerjasama, usaha kerjasama. Kalau bingung, maka pakai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Permasalahan itu akan terlihat agak ringan. Saya bukan meremehkan dosa nyanyi. Akan terlihat agak ringan dibandingkan permasalahan mengambil uang orang tanpa kebenaran, berjudi. Ya, itu lebih parah dibandingkan hanya sekedar menyanyi. Jadi, di dalam kantor asuransi mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Ya, itu lebih ringan dibandingkan praktek asuransinya sendiri. Paham ya? Nah, Allah. Nah, ini ahli asuransi nih. Ya, yang sudah keluar. Iya, sedikit tambahan untuk saudara yang masih baru jadi ajian, bahwa memang sekarang tidak ada asuransi yang sesuai yang kita tahun itu, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah komersil, meskipun itu asuransi syariah. Asuransi syariah yang pertama ini adalah asuransi takaful. Dan saya di situ juga dalamnya. Semua asuransi-asuransi sekarang yang ada itu mencontoh pertama dari takaful. Apakah itu Alian, apakah itu semua apa semua. Jadi jangan kayak baru aja ya. Yang jadi BM aja menukan diri. Jadi mungkin lebih baik dicari arahnya. Itu bekerja sama saya juga boleh. Ya, sebenarnya masih banyak rezeki yang Allah berikan. Jadi begini, orang kadang ketika dilarang, "Ustaz, apa nggak boleh kerja di bank?" Iya, nggak boleh, haram, mutlak haram. Kenapa? Konvensional, ribawi, ya. Hatta kerja di bank syariah, maka jawabannya lebih baik dijauhi, karena bagaimanapun masih ada trik-triknya, kecuali mungkin koperasi syariah rahmah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu orang ini ngeyel, "Lalu Ustaz, saya mau kerja apa?" Maka jawabannya, apakah pekerjaan cuma itu? Apakah orang hidup cuma kerja di bank? Kan tidak. Masih banyak kerja-kerja yang lain yang halal, ada jualan brownies, jualan bubur, ada ya. Macam-macam kerja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Allah mengetahui di mana tempat berdiamnya dan tempat menyimpannya, Allah itu tahu. Ya, maka cari yang halal. Nah, konsep mencari rezeki sering saya sebutkan juga. Konsep mencari rezeki adalah berusaha mencari yang halal. Berusaha mencari yang halal, bukan berusaha mendapatkan yang paling banyak. Kenapa? Karena banyak atau sedikit kuantitas harta rezeki seseorang sudah ditentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, berusaha mencari yang halal. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun banyak sedikitnya harta sudah ditentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, satu lagi terakhir. Oh ya, masih kesempatan diberikan. Ini Ustaz, terkait dengan masalah cinta ya, Ustaz, cinta Rasul, di mana dalam satu hadis pada saat, saya lupa peperangan, nama peperangannya apa, di mana waktu itu kaum muslimin menang perang dan Rasulullah menikah dengan salah satu putri dari suku mereka yang dikalahkan itu. Sofia. Dan pada, saya lupa namanya. Ya. Pada saat malam hari, maka Rasulullah kan berkumpul dengan istrinya ya, yang baru itu. Dan salah satu sahabat ini sangat khawatir sekali, karena suku ini baru dikalahkan. Sehingga salah satu sahabat ini menjaga malam hari tidak tidur, sebab dikhawatirkan keselamatan Rasulullah. Sehingga sampai pagi hari dia tidak tidur. Alhamdulillah Rasulullah selamat, sehat. Pada saat Rasulullah keluar, "Oh, apain kamu di sini ya?" "Saya mengkhawatirkan Rasulullah sehingga menjaga sampai pagi hari." Jadi kata Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah semoga dia selamat seperti apa yang dia pikirkan tentang dirinya. Satu itu. Yang kedua, ada sahabat yang karena cintanya Rasulullah, guntingan rambut Rasulullah dikumpulkan. Nanti dikumpulkan, yaitu ungkapan rasa cinta Rasul. Ada juga sahabat yang mengungkapkan rasa cinta itu, dia ungkapkan bahwa, "Ya Rasulullah, dulu waktu saya belum masuk Islam, yang saya paling benci itu adalah kau dan agamamu. Akan tetapi sekarang terbalik, yang paling saya cintai adalah kau dan agamamu." Terus dalam cerita lain, dalam satu majelis itu ada orang baru datang. "Ya Rasulullah, kapankah kiamat?" Rasulullah berdiam. "Apakah yang kau persiapkan," kata Rasulullah setelah menjawab ya, "apakah yang kau persiapkan dengan apa akan terjadi yang kiamat nanti?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Tapi ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah." Terus jawab Rasulullah apa? "Kau akan dikumpulkan di surga dengan yang kau cintai." Mungkin demikian, mungkin tanggapannya ya. Ya, itu cerita-cerita dari empat cerita yang beliau sebutkan sahih semua, ya, benar semua kan ceritanya, menunjukkan tentang, dan masih banyak kalau seandainya kita ingin mengupas sirah nabawiyah tentang ceritanya para sahabat, cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini kalau saya boleh ambil sebuah konklusi ringkasan, bahwa kalau Anda ingin membuktikan cinta Anda kepada Rasulullah, contohlah para sahabat. Contohlah apa? Para sahabat. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang cintanya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu tidak terlalu meremehkan. Cintanya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Cintanya yang tidak menjadikan Rasulullah SAW seperti Bani Israel menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Cinta yang tidak meremehkan seperti kaum Yahudi menjadikan Nabi Isa sebagai anak zina. Tidak terlalu berlebihan. Ya. Jadi kalau ingin benar-benar mengamalkan atau membuktikan cinta kepada Rasulullah, contohlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan masih banyak sekali contoh, ya, saya boleh tambahkan dari cerita-cerita cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, yaitu tentang ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW, beliau sangat perhatian kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang penduduk kota Makkah. Kaum Ansar yang sudah menerima Rasulullah dan hampir 6 tahun bersama Rasulullah, mereka sudah mengira, si Fulan menunjuk kepada Rasulullah, sudah sampai ke kampungnya kembali, pasti meninggalkan kita. Si Fulan, maksudnya Rasulullah, sudah sampai ke kampungnya kembali, pasti meninggalkan kita, pasti lupa dengan kota Madinah. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Maka itu menjadikan orang-orang dari Ansar, mereka sedih berpisah dengan Rasulullah SAW. Mereka mengira Rasulullah SAW akan meninggalkan mereka. Maka akhirnya kata Rasulullah SAW, maukah kalian sebagaimana orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Sungguh kalian telah dipilih oleh Allah sebagai tempat hijrahku. Maka aku tidak akan pernah kembali kecuali ke tempat hijrah. Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW pun, para kaum Ansar pun, mereka menangis. Telah menuduh sembarangan kepada Rasul SAW. Ini bukti cinta para sahabat. Bukti cinta para sahabat yang lain, diantaranya dikatakan oleh, kalau tidak salah, beliau namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat jelas wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejelas-jelasnya, saking mengagungkannya dan memuliakannya dan menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau seandainya aku diperintahkan untuk mensifati wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu, karena dua mataku tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Amr bin As radhiyallahu anhu senantiasa menunduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking mencintai memuliakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak cerita perkara tentang cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekali lagi pelajaran yang sangat menarik, bukan sekedar cerita, tetapi bagaimana kita membuktikan cinta tersebut. Kalau Anda mencintai Rasulullah, ikutilah para sahabat dalam mencintai Rasulullah. Apakah para sahabat mencintai Rasulullah dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada contohnya? Apakah para sahabat mencintai Rasulullah dengan terlalu berlebih-lebihan? Tidak. Ingin benar-benar mengamalkan cinta kepada Rasulullah, contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas ceritanya bapak-bapak. Dan apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan untuk besok hari Jumat saya akan safar ke Barabai sampai hari Ahad, dan Ahad malam tetap kajian. Ya, kalau seandainya ada kajian, kalau tidak ada maka libur berarti. Ya, Ahad malam atau Senin malam, Selasa tetap ada kajian. Ahad malam sepertinya tidak ada. Jadi saya safar dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad. Makanya untuk kajian ibu-ibu, ya, yang Jumat hari besok diliburkan. Kemudian juga kajian saya Sabtu di masjid, kemudian di rumah Haji Bambang diliburkan, kemudian Ahad juga di Majlis Taklim Ar-Rahmat diliburkan, kemudian Ahad malam di Masjid Besar Baitul Hikmah juga diliburkan, ya. Nah ini karena saya safar ke Barabai, karena ini Barabai sudah mengundang dan sudah lama sekali undangan ini kita tunggu, maka kita kita korbankan jadwal pekan saya ini, ya, untuk sebenarnya pekan ini adalah pekan saya di Banjarmasin, maka kita korbankan, karena kalau seandainya tidak, nanti tidak akan bisa ke Barabai kecuali setelah Lebaran, karena tanggal 9, lebih tepatnya tanggal 10 sampai tanggal 19 saya umroh, ya, kemudian di akhir bulan Sya'ban kita ada persiapan kajian intensif persiapan Ramadan bulan penuh berkah sampai akhir bulan Sya'ban, lalu masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya sudah niat saya tidak akan keluar dari Banjarmasin, kalau perlu tidak keluar dari Masjid Imam Syafi'i, ya. Nah, kemudian sampai Lebaran Agustus Syawal baru nanti kita sudah atur insyaallah ta'ala bahwa setiap pekan pertama saya tidak akan menerima undangan dari luar. Kalau bisa presiden pun mengundang, saya tidak akan bisa hadir. Kalau pekan pertama, ya, pekan kedua, pekan ketiga, maka sudah terjadwal sampai bulan Desember ada jadwal keluar kota. Setiap pekan kedua dan pekan ketiga. Jadi mohon dimaklumi apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dari sekali lagi saya katakan Jumat besok, ya, libur. Jadi bahkan pinasihat-pinasihat menasihati saya, kultum pun enggak boleh, Ustaz. Ya, nanti kultumnya 5 menit jadi 15 menit. Pertanyaannya belum. Nanti habis waktunya. Maka pokoknya habis subuh harus berangkat ke sana biar khotbah Jumat di Barabai. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.